بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله kembali di hari ini kita di pertemuan ke-17 dalam membaca tafsir Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nathir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini insyaAllah melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 24 yang kita sudah baca kemarin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Kalau kalian tidak melakukannya dan tidak akan pernah melakukannya, maka takutlah kalian dari an-nar yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Sekarang kita lanjutkan, tinggal dibaca tafsir dari Syekh rahmahullahu ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi al-ayatu wa nahwuha yusammunaha ayatu at-tahaddi wa huwa ta'jizul khalqi an ayatu bimithli hadzal qur'ana aw yu'ariduhu biwajhihi qur'ani bimithli hadzal qur'ani aw yu'ariduhu biwajhihi. Qala ta'ala, qul la in jatama'atil insu wal jinnu 'ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Wa kaifa yaqdiru al-makhluqu min turabin ay yakuna kalamuhu ka kalami rabbil arbabi am kaifa yaqdiru al-faqiru an-naqisu min jami'il wujuhi ay ya'ti bi kalamin ka kalamil kamili alladhi lahul kamalul mutlaqu wal gina wal wasi'u min jami'il wal gina al-wasi'u min jami'il wujuhi hadha laysa fil imkani wala fi qudratil insani wa kullu man lahu adana dawkin wa ma'rifatin bi anwa'il kalami idha wazana hadha al-Qur'anul azimu bi ghayrihi hadha al-Qur'anul azimu idha wazana hadha al-Qur'anul azimu bi ghayrihi min kalamil bulagai tuhar lahul farqul azimu. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala terkait dengan ayat itu, yaitu ayat 24. Wa hadhihi al-ayatu wa nahbuha, ayat ini dan yang semisalnya, yusammunaha, mereka menamakan dengan ayatut tahaddi, ayat ancaman, ayat tantangan, tantangan. Allah subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang musyrikin, ya kan? Karena dikatakan di sebelumnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'atu bi surah. Ini namanya tantangan. Kalau kalian berada dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan satu surah. Semisal dari Al-Quran. Ini namanya ayat tahaddi, tantangan. Wa ta'jizul khalq. Yang mana namanya tantangan itu, menantang itu adalah ta'jiz al-khalq. Menunjukkan lemahnya dan memperlemah, bisa begitu, makhluk untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini. Atau yu'aridu biwajihin. Mengkritiknya, menyanggahnya dengan sisi-sisi sanggahan yang mereka sanggahkan. Jadi namanya tahaddi. Karena kenapa dikatakan ta'jiz? Ini adalah pelemahan, menunjukkan lemahnya mereka, tidak mampunya mereka. Kan tidak mungkin mereka lakukan. Karena ini ditantang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hal tersebut. Qala ta'ala, maksudnya di ayat yang lain Allah berfirman. Qul la in ijtama'atil insu wal jin. Katakan oleh Muhammad. Jika manusia dan jin bersatu. Ala ayatu bimithli hadzal Qur'an. Untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Mereka tidak akan mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Tidak akan. Ini namanya ta'jiz. Tidak akan mereka mendatangkannya. Ya, walaupun sebagian mereka bersatu untuk membantu sebagian yang lain. Wa kaifa yaqdirul makhluk? Bagaimana mungkin makhluk yang dicipta mampu? Yang dicipta dari tanah mampu. Ayakuna kalamu kekalami Rabbil Arba. Bagaimana mungkin dia mampu ucapannya seperti ucapannya Rabbul Arba. Rabb segala yang dicipta. Segala yang diatur. Segala yang dipelihara. Segala yang dimiliki. Amkai payak birul fakir natis menjami il wujud. Bagaimana mungkin orang yang fakir kurang dari segala sisi mampu ayati di kalam untuk mendatangkan ucapan ke kalamil kami seperti ucapan yang maha sempurna. Karena mungkin pasti itu yang kurang tidak akan mungkin melakukan yang sempurna seperti yang dilakukan oleh yang maha sempurna. Tidak mungkin. Alladzi lahul kamalul mutlak. Yang hanya miliklah kesempurnaan yang mutlak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kurang sama sekali. Allah maha sempurna. Allah maha sempurna. Wal ghinal was, kekayaan yang sangat luas. Min jami'il wujud dari segala sisi. Dari segala sisi. Karena Allah maha kaya. Tidak ada kurang sedikit pun. Dari segala sisi kekayaannya. Hadza laisa fil imkan. Ini tidak mungkin. Tidak akan pernah mungkin. Wala fi qudratil insan. Tidak ada dalam kemampuan seorang mendatangkan ucapan, mendatangkan perkataan seperti perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada dalam kemampuan manusia. Tidak akan mungkin mereka lakukan. Makanya ta'birnya fa'illam taf'alu walam taf'alu. Paham ya? Kalau kalian tidak mampu melakukan sebelumnya dan kalian tidak akan pernah mampu. Iya, tidak akan mungkin. Wa kullu man lahu adna dau, setiap orang yang memiliki ia adna dau sedikit saja pengetahuannya, wa ma'rifah dan pengetahuan bianwa'il kalam dengan jenis kalam, dia akan tahu ini. Idza wazana hadzal qur'an al-'adzim bi ghairihi min kalam al-bulagha, kalau dia timbang bandingkan Al-Qur'an yang mulia ini dengan selainnya dari kalamnya ahli balagha, orang-orang fasih, dhahara lahul falq Al-Farqul Azim, akan nampak padanya, akan nampak baginya perbedaan yang sangat besar. Iya, orang yang memiliki daub sedikit saja ilmu dari ilmu bahasa Arab, apalagi orang Arab, iya kan? Yang memang mereka bahasa Arab adalah sudah salikonya, ciptaannya, dari kecil dia sudah tahu, paham mana yang fasih, mana yang tidak fasih. Orang yang sedikit tahu saja mengetahui jenis dari kalam, kalau dia bandingkan antara Al-Quran dengan kalamnya, orang yang paling fasih di dunia ini, maka dia akan mengetahui perbedaannya. Karena ini kalam Allah. Tidak akan mungkin ada samanya. Laisa kamitslihi syai', karena kalam ini adalah sifat Allah. Allah sudah katakan apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin ada yang sama dengannya. Tidak akan mungkin ada yang sama dengannya. Kemudian tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa fi qoulihi ta'ala wa in kuntum fi raibin ila akhirih dalilun ala anna alladhi yurja lahul hidayatu minat dalalati huwa syaqqul ha'iru alladhi lam ya'rifil haqqo minat dalalati فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه لأنه tarkul haqqi ba'da ma taraka li'annahu tarqal haqqo ba'da ma tabayyana lahu lam yatrukhu an jahlin fala hilata fihi وكذلك الشاق الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه فهذا في الغالب لا يوفق في الغالب فهذا في الغالب لا يوفق يوفق يوفق فهذا في الغالب لا يوفق بي. Kata penulis rahmat Allah Ta'ala wa fi qawlihi. Ada faedah lain dalam firman Allah wa in kuntum fi raibin, yaitu ayat 23. Kembali ke ayat 23. Pada firman Allah wa in kuntum fi raibin ila akhir sampai akhirnya. Ini dalilun, ini terdapat dalil. Faedah tambahan dari beliau, ini terdapat dalil. Ala anna alladhi yurja lahul hidayah. Bahwasannya yang diharapkan untuknya hidayah itu minat dolala dari kesesatan. Wasyakul ha'id. Dia adalah orang yang ragu, bingung. Ini nih. Yang diharapkan dapat hidayah itu orang yang lagi ragu atau bingung. Alladzi lam ya'rifil haq minat dolala. Yang tidak mengenal yang benar dari kesesatan. Ini yang diharapkan hidayah. Sebenarnya orang ini dia ikut sana. Itu karena tidak tahu. Ragu. Dia juga ikut sini misalnya. Dia juga tidak tahu karena ragu. Orang yang seperti ini yang tidak mengenal hak dari dolalah, ini yang fahadzal ladzi idza bayyana lahul haq, yang ini kalau dijelaskan kepadanya al-haq fariun bittibahi, maka lebih sangat diharapkan dia mengikutinya. Kalau yang ini orang hanya ragu saja, tidak tahu mana yang benar dari yang sesat, mana yang benar dari yang sesat, itu pasti lebih diharapkan dia untuk mengikuti yang benar. Wa in kana sadiqan fi talabil haq. Kalau dia jujur dalam mencari yang hak. Kalau dia jujur dalam mencari yang hak. Awa ammal mu'anid. Adapun yang mu'anid. Menentang setelah tahu. Ini sulit ini. Alladhi ya'riful haqq wa yatruku. Itu orang-orang yang mengenal yang benar tapi dia tinggalkan. Dia tahu itu yang benar tapi dia tinggalkan sengaja. Fahada la yumkin ruju'uhu. Perhatikan kata Syekh. Ini tidak mungkin rujuk. Ini tidak mungkin rujuk. Kalau ada orang sudah belajar di tempat yang benar, tapi dia berpaling. Pulangnya kembali ke masyarakat. Sementara dia tahu yang benar. Ini sulit kembali. Orang seperti ini sulit untuk kembali. Bahkan saya bilang apa? La yumkin. Tidak mungkin. Kita lihat. Ini masalahnya. Tidak mungkin kembali. Kenapa bisa? Li'annahu taraqal haqqa ba'da ma tabayyana lah. Karena dia meninggalkan yang benar setelah jelas baginya. Ini bahayanya. Karena beda itu orang yang tidak tahu yang benar dia berpaling. Sama orang yang tahu yang benar kemudian dia berpaling. Kalau yang tidak tahu dimaafkan karena dia tidak tahu. Dan sangat diharapkan dia akan kembali setelah dia apa? Tahu. Ya kan? Setelah ada yang menjelaskan kepadanya dan masuk dalam. Iya. Akalnya serta bertepatan dengan tentunya sebelumnya dengan takdir dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tahu yang benar tapi dia berpaling, ini bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya falyahdhar dari ladina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah. Hendaklah orang-orang yang keluar dari perintah Rasul akan ditimpa kepada mereka fitnah. Fitnah maksudnya az-zayg, kesesatan. Kesesatan. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum. Kalau mereka zaid sesat, maka Allah akan sesatkan hati mereka. Ini salah tahu. Ini tidak mungkin dia kembali. Karena dia mengetahui al-haq, tapi dia tinggalkan setelah jelas al-haq itu. Lam yatruku an jahlin. Dia tidak meninggalkannya karena tidak tahu. Fala hila, tapi sehingga tidak ada hila, tidak ada udur dia padanya. Wa kadzalika syak. Demikian pula orang yang ragu. Alladzi laisa bisadiqin fi talabil haq. Demikian pula orang yang ragu, yang tidak jujur dalam mencari yang benar. Sama juga, ini juga sama. Bal huwa muridun ghairu mujtahidin bi talabi. Bahkan dia berpaling, tidak bersungguh-sungguh dalam mencari al-haq. Ini juga sulit untuk mendapatkan yang hak. Jadi ada dua yang sulit mendapatkan yang hak. Sulit untuk kembali. Pertama, orang yang tahu kemudian ditinggalkan. Yang kedua, orang yang ragu tapi tidak jujur dalam mencari yang benar. Dia malah berpaling tanpa ada kesungguh-sungguhan dalam mencari yang benar. Bahkan dia menganggap dirinya apa yang dia berada dalam itulah yang benar. Ini naudzubillah. Iya. Ini sulit. Fahada fil ghalib la yuwaffaq. Ini kebanyakannya tidak akan diberi taufik. Kalau tadi yang tidak mungkin tadi. Ini yang kedua ini masih mending. Kalau ini kebanyakannya tidak diberikan taufik oleh Allah. Yang seperti ini. Orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam mencari yang hak. Ini. Orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam mencari yang hak. Kebanyakannya dia tidak diberikan taufik. Tidak diberikan taufik. Baik, lanjut. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa fi wasfir rasul wa fi wasfir rasuli sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyati fi hadzal maqamil 'azimi dalilun 'ala anna 'azmu awsafihi sallallahu alaihi wasallam qiyamihi bil ubudiyyati allati la yalhiquhu fiha ahadun minal awwalina wal akhirina kama wasifahu bil ubudiyyati wasafahu kama wasafahu bil ubudiyyati fi maqamil isra'i faqala subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan wa fi maqamil inzali faqala tabarakalladhi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Baik, kemudian beliau lanjutkan lagi masih faedah terkait dengan dua ayat itu. Masya Allah. Wafi wasfir rasuli bil ubudiyah. Dan dalam mensifati ar-rasul dengan penghambaan, yaitu mimma nazzalna ala abdina. Allah sifati nabinya dengan, padahal ini kan bisa saja dikatakan apa? Mimma nazzalna ala rasulina atau ala muhammadin. Anu paham ini? Tapi di sini Allah katakan apa? Ala abdina. Nabi kita disifati dengan sifat apa? Al-ubudiyah, penghambaan. Pada hamba kami. Fi hadzal maqam, di tempat ini, al-azim, yaitu tempat yang mulia ini, tempat tahaddi. Allah tantang orang-orang musyrikin, tapi Allah lafadzkan Nabi kita dengan abd. Iya. Dalilun ala anna a'zam awsafihi qiyamih bil-ubudiyah. Masya Allah. Ini terdapat dalil bahwasannya sifat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau selalu tegak untuk menghambakan diri kepada Allah. Inilah wali Allah yang nyata, ya kan? Wali Allah Subhanahu Wa Taala yang betul-betul sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang amanu. Wakanu yattaqun, mereka beriman lagi bertakwa, selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disifati dengan ubudiyah. Allati la yalhaqu fiha ahad minal awwalin wal akhirin. Bahkan masya Allah, kata beliau, yang tidak bisa diikuti dalam hal tersebut oleh seorang pun dari orang yang terdahulu dengan orang yang terakhir. Beliau adalah orang yang paling semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikalahkan dalam hal tersebut. Kama wasafahu bil ubudiyah fi maqamil isra. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau dengan ubudiyah juga di tempat apa? Al-Isra. Paham? Faqala Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Sama, padahal itu tempat yang paling mulia ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima langsung solat lima waktu. Di tempat yang mulia itu, Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau dengan apa? Ubudiyah juga. Maha suci Allah yang telah memperjalanmalamkan hambanya. Wa fil maqamil inzal. Demikian pula di maqamil inzal. Di kedudukan inzal. Ketika diturunkan kepada beliau ayat. Lihat. Faqal tabarakalladhi nazzalal furqana ala abdihi. Maha suci Allah, maha berkah Allah yang telah menurunkan al-furqan pada hambanya. Liyakuna lil alamina nadhira. Supaya menjadi pemberi peringatan untuk alam semesta. Iya kan? Ini menunjukkan bahwa sifat yang paling tinggi dari yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ubudiyah, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat-tempat yang utama belum disebut dengan sifat apa? Al-ubudiyah, penghambaan. Ini masya Allah. Terus tsumma qala al-muallif rahimahullahu taala وفي قوله عز وجل أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. Baik, Masya Allah. Wa fi qawlihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir, wa nahwuha minal ayat, dan yang semisalnya dari ayat-ayat ini, dalil lil madhhab ahli sunnah, beliau ingatkan ini dalil untuk madhab ahli sunnah wal jamaah, anal jannata wan nar makhluqata, bah surga dan neraka sekarang dicipta, sudah ada, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan orang-orang mu'tazilah yang mengatakan bahwa surga dan neraka tidak ada, belum dicipta. Ya, belum dicipta. Na'udzubillah. Ya, ini uiddat. Kan Allah bilang apa? Uiddat. Pakai lafaz apa ini? Lafaz apa ini? Mandi. Telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Berarti sudah ada. Sudah ada. Surga dan neraka itu sudah ada. Keduanya makhlukat. Sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Terus. Thumma qala wa fiha aidan anna al-muwahhidina wa in irtaqabu ba'da al-kaba'iri la yukhalliduna fi an-nari li'annahu qala u'iddat lil-kafirin falau kana 'asat al-muwahhidina falau kana 'asat u asatul usat al-muwahhidina falau kana usatul muwahhidina yukhalliduna fiha lam takun mu'datan lil kafirina wahdahum mu'addatan lil kafirina wahdahum khilafan lil khawariji wal mu'tazilati wa fiha dalalatun ala anna al adaba mustahaqqun bi asbabihi wa huwa al kufru wa anwa'uhu وهو الكفر وانواع المعاصي على اختلافها. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai situ. Kata beliau rahimallahu taala, wa fiha aidan. Dalam ayat ini juga terdapat faedah, annal muwahhidina wa in irtakabu ba'dul kaba'ir. Bahwasannya orang-orang yang bertauhid walaupun mereka jatuh dalam sebagian dosa besar. Tapi apa? La yakhluduna finnar. Mereka tidak kekal dalam neraka. Paham ini kan? Kenapa? Dari mana itu? Li'annahu qol, karena Allah bilang, uiddat lil kafirin. Itu neraka disiapkan untuk orang kafir. Berarti orang yang beriman, walaupun dia jatuh dalam dosa, itu tidak akan kekal dalam neraka. Karena memang neraka disiapkan untuk siapa? Untuk orang kafir. Bukan untuk orang yang beriman. Orang beriman bagaimanapun dosanya, pasti dia akan masuk dalam surga. Pasti. Kalau dia punya dosa, ada dua pilihan. Kalau Allah menghendaki, dia akan langsung diampuni oleh Allah. Kalau juga Allah menghendaki, dia akan disiksa dulu. Sekadar dengan apa? Dosanya. Kemudian pasti akan masuk ke dalam surga. Karena orang-orang muwahhidin, walaupun mereka melakukan dosa besar, itu tidak akan kekal dalam neraka. Kalau kana utatul muwahhidina yakhluduna fiha lam takun mu'addatan lil kafirin. Kalau orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang yang bertauhid, yaitu muslim, kekal di dalam neraka, maka tidak akan disiapkan untuk orang kafir saja. Ya kan pasti dibilang. Kan ini kan u'iddat lil kafirin, hanya disiapkan untuk orang kafir. Itu menunjukkan orang beriman tidak kekal di dalamnya, tidak kekal di dalamnya. Khilafan lil khawarij, tentunya berbeda lagi dengan pemahaman khawarij wal mu'tazilah, karena mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Mereka itu bilang pembunuh kekal dalam neraka, pembunuh mukhamar kekal dalam neraka, pemakan riba kekal dalam neraka. Naudzubillah. Iya, ini mereka khawarij. Kalau ahli sunnah tidak seperti itu. Kalau ahli sunnah, pelaku dosa besar, ya, selama bukan syirik, maka dia tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafarullah wa insya'a adzabah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia akan diampuni. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia akan mengadapnya dulu. Setelah itu dia masuk di mana? Di surga. Antum bisa paham ini? Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang berbeda dengan keyakinan khawarij dan mu'tazilah serta yang semisal dengan mereka. Wa fiha, dan di dalamnya juga, itu dalam ayat ini, dalalatun ala annal adab, ini menunjukkan bahwa siksaan itu mustahakun bi asbabi. Itu orang mendapatkan siksaan itu kalau dia melakukan sebabnya. Bukan langsung disiksa. Iya kan? Tidak. Orang-orang kafir disiksa dalam neraka. Itu tidak langsung disiksa. Tapi karena sebab dia melakukan hal yang menyebabkan siksaan itu. Iya kan? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak zalim terhadap hamba. Dan Allah tidak menyiksa dia tanpa sebab. Allah menyiksanya karena ada apanya? Sebabnya. Wahul kufru, yaitu kekafiran. Wa anwa'ul ma'asi ala ikhtilafiha, dan berbagai macam jenis ma'asi ala ikhtilafiha, sama diartikan, yaitu ma'asiat dan berbagai macam jenisnya. Ma'asiat dan berbagai macam jenisnya. Ini ya faedah yang dijelaskan oleh beliau rahimallahu taala terkait dengan ayat ini, masya Allah, di surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Insyaallah besok lagi baru kita lanjutkan ayat berikutnya, insyaallah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.